Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita lanjutkan kembali kajian kita. Itu kita akan masuk pada fasal yang berikutnya yang disebut oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, yaitu dikatakan oleh beliau Hafizahullah Ta'ala, taqdimul qarabin wan nuduri wal hadaya lil mazarat wal kuburi wa ta'zimuha. Kata beliau, taqdimul qarabin, itu mempersembahkan al-qarabin, itu kurban-kurban, sesembelihan-sesembelihan, wan-nuduri, dan juga nadar-nadar, wal-hadaya, itu hadiah-hadiah, ataukah sembelian, semacam itu, lil-mazarat, untuk al-mazarat, tempat-tempat yang biasa dikunjungi, tempat-tempat yang biasa dijadikan sebagai tempat id, wal kubur, demikian pula kuburan, wa ta'zimuha, dan juga mengagungkan perkara-perkara tersebut, al-mazarat wal kubur. Ini fasal yang disebutkan oleh beliau Hafizahullah Ta'ala. Dikatakan oleh beliau selanjutnya, laqad saddan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama kullat turukil mufdiyati ila syirki. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sadda, itu menutup, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menutup kullat turuki, seluruh jalan-jalan, seluruh pintu-pintu, celah-celah yang al-mufdiyati ila syirki, yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menutup seluruh celah-celah pintu-pintu yang bisa mengantarkan kaum muslimin, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, kepada kesyirikan, baik syirik yang akbar ataupun syirik yang asghar. Wa hadzara minha ghayat at-tahdzir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga hadzara, yaitu memberikan peringatan dari perkara-perkara tersebut, memperingatkan umatnya dari seluruh jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, ghayat at-tahdzir, itu dengan tahdiran yang luar biasa yang ditahdirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan diingatkan kaum muslimin, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dari jalan-jalan tersebut, itu jalan-jalan yang bisa mengarahkan ataukah mengantarkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala kepada kesyirikan. Wa min dzalika mas'alatul quburi. Dan di antara bentuk seperti itu, di antara bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menutup pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan, memberikan peringatan yang keras dari permasalahan tersebut, yaitu kata beliau adalah di antaranya mas'alatul quburi, itu permasalahan kubur, itu tentang permasalahan kuburan, itu mengagungkan kuburan dan juga memperlakukan kuburan yang di luar batas syariat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan hal yang demikian. Faqad wada'a ad-dawabit wal al-waqiyata min ibadatiha. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wada'a ad-dawabit, itu meletakkan dawabit kriteria-kriteria, kaidah-kaidah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dawabit tersebut adalah dawabit yang waqiyah, itu dawabit yang al-waqiyah, yang bisa membentengi, yang bisa menghalangi untuk disembahnya kuburan tersebut. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan tentang permasalahan kuburan. Jangan sampai kuburan tersebut ini dijadikan sebagai penghantar untuk berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengingatkan umat Islam ini tentang permasalahan kuburan seperti yang akan disebutkan oleh beliau nanti dalil-dalilnya. Wal ghuluwi fi ashabiha, dan juga dawabit, kaidah-kaidah, kriteria-kriteria yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ghulu fi ashabiha, terhadap penghuni kuburannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan umat Islam ini untuk tidak berbuat ghulu, melampaui batas, bersikap ekstrim terhadap orang-orang yang ada di dalam kuburan. Ini yang disebut oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala. Karena yang namanya kuburan dan juga bersikap ekstrim mengagungkan penghuni kuburan, ini adalah merupakan salah satu bentuk sebab yang bisa menyeret hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala kepada kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah kita mendapati para ulama kita seperti Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah, di dalam kitabnya itu Kitabut Tauhid, di antara bab yang disebut oleh beliau, beliau menyebutkan bab ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum wal ghuluwu fi salihin. Kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah, memberikan judul dalam kitabnya tersebut, dalam Kitabut Tauhid, bab yang menjelaskan dari dalil-dalil yang datang yang menjelaskan bahwasanya sebab kufurnya bani Adam, itu sebab kafirnya bani Adam, dan juga sebab mereka meninggalkan agama mereka, itu meninggalkan agama Islam, di antara sebabnya adalah kata beliau huwal ghuluwu fis salihin. Sebabnya adalah sikap ghulu, sikap melampaui batas, sikap ekstrim terhadap orang-orang saleh, orang-orang yang saleh yang sudah ada di dalam kuburan, mengagungkan mereka dengan berbagai macam bentuk pengagungan. Mungkin dengan mempersembahkan al-qarabin, itu kurban-kurban, ataukah an-nudhur, ataukah sering menziarahinya, yaitu dijadikan sebagai tempat id, kuburan-kuburan orang saleh tersebut, sehingga lama-kelamaan mereka akan diseret oleh syaitan untuk beribadah kepada kuburan tersebut. Maka dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah, bahwasanya di antara sebab yang menjadikan kafirnya Bani Adam dan juga mereka meninggalkan agama Islam ini adalah kata beliau al-ghuluwu fis salihin, itu sikap ghulu kepada orang-orang saleh. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang sangat penyayang terhadap umat Islam ini, terhadap kaum muslimin, beliau benar-benar menjaga akidah mereka, mencegah seluruh pintu-pintu, menutup seluruh pintu-pintu yang bisa mengantarkan kaum muslimin kepada kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. yaitu dengan ditegurnya kaum muslimin dengan teguran yang sangat keras, di antaranya adalah dalam masalah kuburan. Demikian pula dalam masalah mengagungkan orang-orang saleh, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kaum muslimin dengan peringatan yang sangat keras. Hal ini menunjukkan sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, min anfusikum, dari diri kalian sendiri, yang azizun 'alaihi ma 'anittum, rasul tersebut merasa berat apa-apa yang kalian rasakan berat, harisun 'alaikum, sangat semangat untuk memberikan hidayah kepada kalian, bil mu'minina raufur rahim, dan sangat sayang terhadap kaum mukminin, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau sadda kullat turukil mufdiyati ila syirki. Beliau menutup seluruh celah-celah yang bisa mengantarkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kepada kesyirikan, peribadatan kepada Allah, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, wa min dzalika, dan di antara hadis-hadis tersebut seperti yang diisyaratkan oleh beliau adalah yang pertama, kata beliau di sini dinyatakan, annahu haddara sallallahu alaihi wasallam minal ghuluwi fil awliya'i was salihin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahdir dari perbuatan ghulu terhadap para wali dan juga berbuat ghulu kepada orang-orang saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan tahdiran dengan tahdiran yang keras agar umat Islam ini tidak berbuat ghulu, berbuat ekstrim terhadap wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan juga orang-orang saleh. Dikatakan oleh beliau, li'anna dzalika yu'addi ila ibadatihim, karena perbuatan ghulu kepada para wali ataukah perbuatan ghulu kepada orang-orang saleh, ini yu'addi ila ibadatihim, ini bisa menyeret, kata beliau, ila ibadatihim, untuk beribadah kepada mereka. Dengan berbuat ghulu, berbuat ekstrim melampaui batas dalam mengagungkan mereka, orang-orang saleh, maka itu akan menyeret pelakunya untuk beribadah kepada mereka. Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada para wali ataukah kepada orang-orang saleh. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan hal tersebut, memberikan tahdiran, teguran yang sangat keras terhadap kaum muslimin. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghuluw, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluw. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum, berhati-hatilah kalian, waspadalah kalian terhadap sikap ghulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan alasan kenapa kaum muslimin dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diingatkan dengan keras agar mereka waspada dan berhati-hati terhadap sikap ghulu. Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Dikarenakan yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah perbuatan ghulu. Disebutkan para ulama yang namanya sikap ghulu ini ada dua macam. Yaitu al-ghulu fi shakhsi, perbuatan ghulu kepada asakhs, kepada seseorang, kepada tokoh ataukah yang lainnya, seperti yang dimaukan oleh beliau di sini, yaitu ghulu kepada para wali ataukah ghulu kepada orang-orang saleh, yaitu dengan mengagungkan mereka ataukah menyanjung mereka dengan sanjungan dan juga pengagungan melebihi derajat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Sehingga dengan perbuatan ghulu yang semacam itu, ini menyeret mereka untuk beribadah kepada para wali dan juga beribadah kepada orang-orang saleh. Sehingga Nabi SAW mengingatkan dengan keras, iyyakum wal ghulu, berhati-hatilah kalian terhadap perbuatan ghulu, karena yang namanya ghulu itu adalah merupakan perbuatan yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, itu sebelum kaum muslimin. Ini al-ghulu yang pertama, itu ghulu fi shakhsi. Kemudian al-ghulu yang kedua adalah al-ghulu fid din, yaitu melampaui batas dalam masalah agama. Melampaui batas dalam agama Islam ini, yaitu dengan cara dia mengerjakan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala namun melampaui batasan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan perbuatan ghulu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga pernah mengingatkan ahlul kitab, ya ahlul kitab la tahlu fi dinikum, wahai ahlul kitab janganlah kalian berbuat ghulu di dalam agama kalian. Itu ghulu fid din. Ini dalil yang disebut oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, itu dalil yang pertama yang menunjukkan bahwasanya perbuatan ghulu ini adalah merupakan perbuatan yang bisa membinasakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana itu telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ghulu ini telah membinasakan umat-umat sebelum Islam ini. Dan di antara bentuk ghulu seperti yang disebutkan tadi adalah al-ghulu fi salihin dan juga fil awliya, itu ghulu kepada para wali dan juga orang-orang saleh seperti yang diinginkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, yang itu bisa menyeret kepada peribadatan kepada mereka. Waqala, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun, faqulu abdallahi wa rasuluhu wa abdullah wa rasuluhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tutruni, janganlah kalian melakukan itra. Itra itu adalah pujian yang melampaui batas. Janganlah kalian memujiku dengan pujian yang melampaui batas sebagaimana pujiannya orang-orang Nasrani ketika mereka memuji Ibnu Maryam, itu Al-Masih Ibnu Maryam, Nabi Isa alaihi salam. Innama ana abdun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku hanyalah abdun, itu hamba, itu hambanya Allah Subhanahu wa taala. Faqulu abdullahi wa rasuluhu, maka hendaknya kalian mengucapkan abdullah wa rasuluhu, yaitu mempersaksikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah abdullah dan juga rasuluhu, itu rasulullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, memberikan teguran yang sangat keras kepada kaum muslimin untuk tidak memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang melampaui batas. Dengan pujian yang melampaui batas seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pujian yang pernah disanjungkan oleh orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa alaihi salam. Di mana mereka menyatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dipuji oleh mereka yang namanya Nabi Isa itu adalah huwallah, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ataukah yang lainnya menyatakan bahwasanya Nabi Isa alaihi salam itu adalah salisu salasah. Itu salisu salasah, satu dari yang tiga. Itu kalau bukan bapak, itu Tuhan bapak, Tuhan ibu, atau ketuhan Tuhan anak. Ataukah ada yang menyatakan bahwasanya Nabi Isa menurut mereka adalah ibnullah, itu anaknya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika mereka tidak terima dikatakan oleh orang-orang Yahudi bahwasanya Nabi Isa alaihi salam itu adalah waladuz zina, itu anak zina, sehingga mereka menyanjung Nabi Isa dengan pujian yang melampaui batas yang tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Ataukah Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiih. Sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala salisu salasah, ataukah dinyatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengingatkan kepada kaum muslimin agar mereka tidak menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanjungan yang berlebihan. Sanjungan yang melampaui batas sebagaimana yang disanjungkan oleh orang-orang Nasrani kepada Nabi mereka dan Nabi Isa alaihi salam. Sehingga dalil ini menunjukkan tidak bolehnya untuk melakukan ghulu fisakhsi. Ghulu dalam masalah asakhs itu menyanjung seseorang dengan berlebihan. Itu menyanjung orang-orang saleh, mengagungkan para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, baik dari kalangan para nabi ataukah para rasul. Ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahayanya perbuatan ghulu tersebut. Seperti yang dinyatakan di depan tadi, karena perbuatan ghulu adalah yu'addi ila ibadatihim. Ini menyeret seseorang untuk beribadah kepada mereka, beribadah kepada para wali ataukah orang-orang saleh ataukah yang disanjung dengan sanjungan yang berlebihan tersebut. Namun kenyataannya sebagian manusia ada yang menyanjung orang-orang saleh dan juga para nabi dengan pujian yang berlebihan. Sebagaimana yang disanjungkan oleh pemilik qasidah Al-Burdah, itu Al-Busiri, di mana dia menyatakan menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanjungan yang itu seharusnya dia sanjungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyatakan, ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwaka inda hululil hadithil amami, wahai makhluk yang paling mulia. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata dia. Dia memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma liman aludu bihi siwaka, aku tidak memiliki tempat untuk berlindung selain engkau. Inda hululil hadithil amami, itu ketika terjadi malapetaka yang melanda, malapetaka yang merata. Kata dia, illam takun akhidan yaumal qiyamati yaumal ma'adi yadi fadlan wa illa fakul ya zalatal qadami, maka jika engkau tidak mengambil memegang tanganku nanti pada hari kiamat sebagai bentuk fadl dari engkau, maka sungguh celaka, kata dia. Maka katakanlah, kata dia, fakul ya zalatal qadami, maka celakalah kaki ini, kata Al-Busiri tersebut. Fa inna min judika ad-dunya wa darrataha, dan di antara judmu, ya termasuk dari kedermawanmu wahai nabi, adalah adanya dunia dan juga akhirat. Ini kata dia. Jadi adanya dunia dan juga akhirat ini adalah merupakan bentuk kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min ulumika ilmu lauhi wal qalami, dan di antara ilmu yang kau miliki adalah ilmu lauh, itu ilmu mengetahui perkara-perkara yang dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam lauhul mahfud, dan juga al-qalam, itu catatan pena. Ini sanjungan yang seharusnya disanjungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menganggap bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seperti Allah subhanahu wa ta'ala, sanjungan yang mengandung kesirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena menyanjung hambanya itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sanjungan yang berlebihan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tegas menyatakan, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, janganlah kalian menyanjungku dengan sanjungan yang berlebihan sebagaimana sanjungan yang disanjungkan oleh orang-orang Nasrani kepada ibna Maryam. Itu menyatakan salis salasa ataukah ibnullah ataukah huwallah, yang semuanya telah dikafirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara hadis-hadis yang disebutkan oleh beliau yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menutup celah-celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ditutup celah untuk berbuat ghulu kepada orang-orang saleh. Kemudian yang kedua, kata Nabi, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di sini, haddara sallallahu alaihi wasallam minal binai ala al-kuburi. Di antara bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menutup celah-celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam haddara, yaitu memberikan tahdiran, memberikan teguran yang sangat keras, minal binai, dari membangun alal kuburi, itu membangun sesuatu di atas kuburan. Kuburan dibangun di atasnya sesuatu. Maka ini membangun sesuatu di atas kuburan, baik bentuknya masjid ataukah yang lainnya, yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan perkara yang bisa menyeret kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya mungkin dia menganggap beribadah di situ adalah afdal, lebih utama, lebih akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lama kelamaan dia akan diseret oleh syaitan untuk beribadah kepada kuburan tersebut. Kama ra'a Abu al-Hayyad al-Asdi, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu al-Hayyad al-Asdi, qala, beliau menyatakan, qala li Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, telah berkata kepadaku Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tad'a timsalan illa tamastahu, wala qabran musrafan illa sawaitahu. Kata Abu al-Hayyad al-Asdi, beliau menyatakan, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu telah berkata kepadaku, ala ab'athuka, tidakkah engkau mau aku utus atas sesuatu yang aku pernah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali ibn Talib menawarkan kepada Abu al-Hayyad al-Asdi dengan menyatakan, ketahuilah, sungguh saya akan mengutus engkau dengan suatu perkara yang perkara tersebut pernah aku diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kata beliau, alla tad'a timsalan illa tamastahu, tidaklah engkau meninggalkan timsal, itu gambar yang bernyawa ataukah patung ataukah yang lainnya, illa tamastahu, kecuali engkau mentemasnya. Wala qabran musrafan illa sawaitahu, demikian pula tidaklah engkau meninggalkan kuburan yang musrafan, yang diagungkan ataukah yang lebih tinggi dari yang lainnya, illa sawaitahu, kecuali engkau meratakannya, diratakan sama seperti kuburan yang lainnya. Karena kuburan yang semacam ini akan mengundang manusia. Ini kuburan yang luar biasa. Tidak sebagaimana kuburan-kuburan yang lainnya. Mengundang manusia untuk datang ke situ, untuk berziarah, kemudian beribadah di situ. Kemudian lama-kelamaan akan diseret oleh syaitan untuk beribadah kepada penghuni kuburan. Sehingga Nabi SAW telah mengutus Ali ibn Abi Talib dengan pesannya, wala qabran musrafan illa sawaitahu, tidaklah engkau tinggalkan kuburan yang lebih tinggi daripada kuburan yang lainnya, kecuali engkau ratakan terlebih dahulu. Kemudian Ali mengutus utusannya dengan suatu perkara di mana beliau pernah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkara tersebut. Yang menjadi syarat adalah wala qabran musrafan illa sawaitahu. Tidaklah engkau meninggalkan kuburan yang lebih tinggi, mungkin dibangun di atas sesuatu ataukah yang lainnya, seperti yang zahir nampak dari apa yang diinginkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, kecuali engkau telah meratakannya. Sehingga ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW telah memberikan tahdiran, teguran yang sangat keras kepada umat Islam ini untuk tidak membangun di atas kuburan, membangun masjid ataukah membangun sesuatu untuk tempat beribadah ataukah yang lainnya. Wanaha an tadsisiha, demikian pula Nabi SAW telah melarang untuk kuburan tersebut dikapur. Wal bina'i 'alaiha, dan juga dibangun di atasnya sesuatu. An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, naha Rasulullah SAW an tadsisil qabri wa yuk'ada 'alaihi wa yubna 'alaihi bina'un. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kata Jabir radhiyallahu anhu, beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang untuk mengkapur kuburan. Itu kuburan untuk dikapur ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuk'ada 'alaihi, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kuburan itu dijadikan sebagai tempat untuk duduk. Yuk'ada 'alaihi, diduduki kuburan tersebut. Wa yubna 'alaihi bina'un, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk dibangun di atas kuburan suatu bangunan. Ini tiga larangan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadsisul qabr, itu mengkapur kuburan. kemudian kuburan dijadikan sebagai tempat duduk, dan juga kuburan dibangun di atasnya suatu bangunan, maka yang menjadi syahid adalah wa ayyubna alaihi binaun. Nabi SAW sudah melarang dengan tegas bahwasanya kuburan tidak boleh untuk dibangun di atasnya sesuatu. Karena yang seperti itu akan mengundang ataukah menyeret pelakunya untuk beribadah kepada kuburan tersebut. Karena kuburan tersebut ini nampak berbeda dari kuburan-kuburan yang lainnya, sehingga akan diagungkan dan akan diibadahi kuburan tersebut. Demikian pula kata beliau selanjutnya, haddara sallallahu alaihi wasallam min as-salati 'indal kuburi. Di antara bentuk yang lainnya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menutup celah-celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan tahdiran, teguran yang sangat keras dari melakukan salat 'indal qabri, salat di sisi kuburan. Salat untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, namun dilakukan di kuburan. Ini juga merupakan perkara yang ditegur dengan keras, ditahdir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena salat di sisi kuburan lama kelamaan akan menyeret pelakunya untuk beribadah kepada penghuni kuburan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu an wajhi. Ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tanda-tanda beliau akan wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menghadapi sakaratul maut, maka tafiqa yatrahu khamisatan lahu an wajhi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai yatrahu, itu melemparkan khamisah, itu kain yang dimiliki oleh beliau, an wajhi, ke wajahnya. Fa idza tamma biha kasafaha, beliau menutupi wajahnya dengan menggunakan kain yang dimiliki oleh beliau. Fa idza tamma biha, kata Aisyah, maka jika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ihtamma, itu merasa sesak dengan kain tersebut karena menutup wajahnya, kasafaha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyingkapnya kembali. Faqala wa huwa kadzalik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika merasa mulai sesak nafasnya dan beliau sadar bahwasanya dirinya, beliau sallallahu alaihi wasallam akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqala wa huwa kadzalik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kondisi yang semacam itu, dalam kondisi sedang menghadapi apa, kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam masih sempat memberikan tahdiran, teguran yang sangat keras terhadap kaum muslimin, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Laknat Allah Subhanahu wa taala kepada Yahudi dan juga Nasrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dimaknakan khabar, bisa juga dimaknakan doa. Yaitu mengkhabarkan bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah mendoakan bahwasanya mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Itu sebabnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Sebabnya adalah dikarenakan mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka yang sudah meninggal yaitu sebagai masjid, dibangun di atasnya sebuah masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah didoakan akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya membangun sesuatu di atas kuburan, membangun masjid atas kuburan, ini adalah merupakan perkara yang terlarang. Karena itu adalah merupakan kebiasaannya orang-orang Yahudi dan juga Nasrani, yang dikhabarkan ataukah didoakan kejelekan akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya karena mereka membangun kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Sebagai masjid. Nanti akan datang penjelasan bahwasanya ittikhadul kubur masajid, menjadikan kuburan sebagai masjid, ini memiliki dua makna. Bisa saja bentuknya adalah mungkin dia hanya beribadah di atas kuburan tersebut, beribadah di samping kuburan, maka ini pun telah menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid, walaupun tidak dibangun di atasnya sebuah bangunan. Karena yang namanya seluruh bumi ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai masjid, tempat yang suci dan juga sebagai masjid untuk sujud. Sehingga ketika dia beribadah di kuburan untuk melakukan sholat dan juga yang lainnya, maka itu sudah dikatakan menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Ini juga merupakan perkara yang terlarang. Itu seperti yang diinginkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan Hafidhahullah Ta'ala, yaitu Nabi SAW memberikan tahdir dari melakukan sholat di sisi kuburan. Berarti maknanya adalah menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat beribadah, tempat sholat, walaupun tidak dibangun di atasnya sebuah masjid. Ataukah makna yang kedua, ittikhadul kubur masajid, menjadikan kuburan sebagai masjid adalah benar-benar dibangun di atas kuburan sebuah masjid. Dibangun di atas sebuah masjid. Ini lebih jelas lagi. Lebih jelas lagi larangannya. Yang pertama saja sekedar melakukan sholat di sisi kuburan tersebut, ini saja sudah mendapatkan lakna dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa kejelekan, akan mendapatkan lakna dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih-lebih membangun masjid di atas kuburan. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, "Yuhadziru ma sana'u." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tahdir, memberikan teguran dari apa yang mereka kerjakan. Itu dari apa yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Kaum muslimin ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sadar, mengetahui bahwasanya dirinya ini akan berpisah dengan mereka, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi. Jangan sampai perbuatannya orang-orang Yahudi dan juga Nasrani ini akan ditiru oleh kaum muslimin. Ketika Nabi sudah dikubur, mereka melakukan sholat di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah Subhanahu wa taala kepada Yahudi dan juga Nasrani dikarenakan mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Sehingga dikatakan oleh Aisyah, yuhadziru ma sana'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tahdzir terhadap apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan juga Nasrani. Walau ladzalika ubrisa qabruhu ghairu annahu khasyataka khusya ayyutakhadha masjidan. Kalau bukan karena hal demikian, niscaya kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam ini akan ditampakkan, itu akan dikubur bersama kaum muslimin yang lainnya di kuburan Baqi. Namun karena khawatir, ghairu annahu khasya, karena hanya saja kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khasya, itu khawatir, ataukah khusya, dikhawatirkan bahwasanya kuburannya tersebut akan dijadikan sebagai masjid. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikubur bersama kaum muslimin di kuburan Baqi, namun dikubur di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, bukan di kuburan kaum muslimin. Khawatir bahwasanya kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam akan dijadikan sebagai masjid sebagaimana kuburan para nabi sebelum beliau, yaitu dari kuburan-kuburan yang dijadikan sebagai masjid oleh orang Yahudi dan juga Nasrani. Ini dalil yang lain yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan Hafidhahullah Ta'ala. Hadis yang sudah kita lewati, di mana Nabi SAW memberikan tahdiran yang sangat keras untuk melakukan sholat di sisi kuburan. Di sisi kuburan, itu Nabi SAW menyatakan bahwasanya itu adalah merupakan sebab datangnya laknat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dikarenakan membangun ataukah beribadah di sisi kuburan sholat ini semakna dengan menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid, yang itu mengundang laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitabnya itu Kitabut Tauhid, beliau juga membuat bab yang menunjukkan hal tersebut, yaitu dikatakan oleh beliau rahimahullah, bab ma jaa'a min at-taghlidhi fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin shalihin fa kaifa idza 'abadahu. Bab yang datang dari nas-nas yang menjelaskan tentang pengingkaran yang sangat keras, teguran yang sangat keras bagi orang-orang yang beribadah di sisi kuburan orang saleh, fa kaifa idza 'abadahu. Maka bagaimana lagi jika orang tersebut beribadah kepadanya, itu beribadah kepada penghuni kuburan. Beribadah di sisi kuburan dia ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu saja sudah datang nas-nas menegur orang yang semacam ini dengan keras. Seperti nas yang dibawakan oleh Syekh Al-Fauzan di sini, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Dan di dalam kitab ini, itu kitab Tauhid yang disebut oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menyebutkan dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur dengan keras. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya itu adalah merupakan syirarul khalqi indallah. Itu sejelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menggambarkan bagaimana orang-orang Nasrani, yaitu yang pernah dijumpai oleh Ummu Salamah ketika Ummu Salamah berhijrah di negeri Habasyah. Beliau mengkisahkan bahwasanya pernah melihat satu gereja yang di dalamnya ada patung-patung ataukah gambar-gambar orang-orang soleh mereka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, patung-patung tersebut adalah merupakan patung ataukah gambar-gambar orang soleh ataukah hamba yang soleh. Yaitu jika salah satu orang soleh di antara Nasrani tersebut ada yang meninggal, maka mereka akan menggambar orang-orang soleh tersebut, dan mereka akan membangun di atas kuburannya sebuah masjid. Dibangun di atas sebuah masjid, kemudian di dalamnya itu diberikan gambar-gambar orang-orang soleh tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaika syiralul khalqi indallah. Menegur dengan keras, mereka itu adalah merupakan sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu membangun masjid di atas kuburan. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syirarul khalqi indallah, yaitu makhluk yang terjelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lainnya yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala di sini, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dhalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian dahulu mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Itu kebiasaan orang-orang Yahudi dan juga Nasrani seperti yang disebutkan tadi. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah maka janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kaum muslimin melakukan hal yang sama seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani, itu membangun masjid di atas kuburan. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inni anhaakum an dhalik, maka sesungguhnya aku melarang dari hal yang demikian. Larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun alasannya sudah disebutkan dalam hadis-hadis yang sebelumnya. Itu mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sirarul khalqi indallah, dan selain itu bisa menyeret pelakunya untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan makna ittikhadul kubur masajid. Kata beliau, wattikhaduha masajid ma'nahu, dan menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai masjid, maknanya adalah as-salatu indaha wa illam yubna masjidun 'alaiha. Itu salat di sisi kuburan walaupun tidak dibangun masjid di atas kuburan tersebut. Itu hanya sekedar salat di atas kuburan, itu sudah dikatakan sebagai bentuk menjadikan kuburan tersebut sebagai apa? Masjid. Dan itu terlarang dan akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu dihukumi sebagai syirarul khalqi indallahi subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Ini makna yang pertama yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan ittikhadul kuburi masajid, yaitu menjadikan kuburan sebagai masjid, yaitu dengan sholat di sisi kuburan tersebut walaupun tidak dibangun di atas kuburan tersebut sebuah masjid. Makna yang lainnya di sini beliau tidak menyebutkan, itu makna yang lainnya adalah sudah disebutkan tadi, yaitu memang benar-benar di atas kuburan tersebut dibangun sebuah masjid. Ini makna yang kedua yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian kata beliau, fakullu mawdi'in kusida lis salati fihi uttukhidha masjidan. maka seluruh tempat yang dimaksudkan padanya untuk sholat, maka berarti tempat tersebut telah dijadikan sebagai masjid, kata beliau. Jadi seluruh tempat yang dimaksudkan pada tempat tersebut untuk sholat, berarti tempat tersebut telah dijadikan sebagai masjid. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan telah dijadikan untukku seluruh bumi ini sebagai masjidan wa tahuran, sebagai masjid itu tempat untuk salat, tempat sujud, wa tahuran, dan juga sebagai tempat yang suci. Ini khususiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi syahid adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bumi ini kalau dijadikan sebagai tempat untuk sholat, berarti itu adalah sebagai masjid. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan masjid itu seluruhnya adalah bumi ini seluruhnya adalah masjidan wa tahuran, sebagai masjid tempat untuk sholat, dan juga tahuran yaitu suci, bisa untuk bersuci, bertayamum, sebagaimana hal ini dibahas dalam pembahasan fikih. Kemudian kata beliau selanjutnya, fa idza buniya 'alaiha masjidun fal amru ashaddu. Maka jika dibangun di atas kuburan tersebut adalah sebuah masjid, maka tentunya perkaranya lebih parah. Fal amru ashaddu, itu sekedar beribadah di sisi kuburan walaupun tidak dibangun masjid, itu saja sudah mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih adalah dibangun di atasnya sebuah masjid kemudian digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh beliau yang terakhir di sini, qul asykh al-fauzan hafizahullah taala, wa qad khalafa aktsarun nasi hadhihi an-nawahi, dan sungguh kebanyakan manusia mereka menyelisihi larangan-larangan ini, yaitu menyelisihi larangan-larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan apa, untuk tidak menjadikan kuburan sebagai apa, masjid. Kaum muslimin sebagiannya melanggar larangan-larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wartakabu ma haddara minhu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan justru mereka melakukan perkara-perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mentahdirnya, menegurnya dengan keras. Fawaqa'u bisababi dzalika fi syirkil akbar, sehingga mereka terjerumus dengan sebab itu ke dalam kesyirikan yang besar. Itu ketika dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak membangun sesuatu di atas kuburan, untuk tidak beribadah di sisi kuburan, mereka melanggarnya, sehingga mereka dikatakan oleh beliau terjatuh dengan sebab itu dalam kesyirikan yang besar. Fabanau 'alal quburi masajida wa adrihatan wa maqamatin, maka mereka membangun di atas kuburan masjid-masjid, adrihah, demikian pula monumen-monumen, wa maqamat, dan juga tempat-tempat untuk mengenang, dan juga yang selain itu, yang semisal dengan ini. Wa ja'aluha mazarat tumarasu indaha kullu anwa'i syirkil akbar, dan mereka menjadikan tempat-tempat tersebut, yaitu bangunan-bangunan yang di atas kuburan tadi, baik berupa masjid atau ke adrihah atau ke maqamat, mereka menjadikannya sebagai mazarat, yaitu sebagai tempat-tempat untuk ziarah, yaitu ziarah kubur atau ziarah ini dan juga yang lainnya. Tumarasu indaha kullu anwa'i syirkil akbar, yang dibiasakan di tempat tersebut, dilakukan di tempat tersebut, kullu anwa'i syirkil akbar, yaitu seluruh jenis-jenis syirik akbar, berdoa kepada penghuni kuburan, istighasah, menyembelih, dan juga yang lainnya seperti yang disebutkan oleh beliau, minadzabhi laha wa du'ai ashabiha wal istighasati bihim wa sarfin nuduri lahum wa ghairi dalik, itu berupa diperuntukannya sesembelihan untuk mereka, berdoa kepada penghuni kuburan, beristighasah, meminta pertolongan dalam kondisi genting kepada mereka, dan memalingkan nadar-nadar untuk mereka, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, itu terjatuh dalam kesyirikan yang besar. Ini akibat melanggar larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka terjatuh ke dalam kesyirikan yang besar. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Adapun yang berikutnya akan disebutkan ucapan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang ini sebagai penjelas dari apa yang sudah terlewatkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.